Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pakuan Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentelaah Kitabul Kaba'ir karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala dan penjelasannya dari Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, maka berkenaan dengan di halaman 105 tentang surat Al-Hadid ayat yang ke-16, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah fama nazala minal haq. Maka ayat ini seringkali lagi atau terkadang jika kita baca ayat ini maka akan teringat kisah taubatnya Al-Fudhail bin Iyadh. Maka perlu diketahui bahasanya kisah yang mengatakan bahasanya Fudhail bin Iyadh itu dulunya adalah orang yang bejat, kemudian taubat, kemudian jadi ulama dan ahli ibadah, adalah riwayat yang bermasalah. Ada tiga versi riwayat untuk cerita Fudhail bin Iyadh. Berikut saya bacakan teksnya. Yang pertama diriatkan oleh Ibnu Asakir di Tarikh Dimashq dengan sanadnya, boleh sampaikan sanadnya. Langsung saya potong. Hadatsana Abu Amr an Fadl ibn Musa. Dari Fadl bin Musa qal kana Fudhail ibn Iyadh syatiran yaqta'u tariq. Dulunya Fudhail bin Iyadh adalah seorang perampok yang beroperasi di antara daerah Abi Ward dan Sakhas. Wa kana sababu taubatihi, dan adalah sebab taubatnya dia ini kasmaran dengan jariatan seorang gadis. Fa baina huwa yartaqi al-jidran, maka tatkala dia menaiki tembok, ilaiha untuk ketemu gadis pujaannya. Id sami'at aliyan yatlu alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Maka dia mendengar orang membaca Al-Quran mengutip surat Al-Hadid ayat yang ke-16. Falamma sami'ah, tatkala mendengar ayat tersebut, Fudhail kemudian mengatakan, bala ya Rabbi qad ana, wahai Rabbku sungguh telah tiba waktunya untuk bertobat, untuk khusyuk. Faraja'a, maka dia kembali. Fa'awahu layl ila khirbatin. Maka kemudian karena di waktu malam, karena sebab waktu malam, akhirnya Fudhail ini singgah bermalam di satu tempat reruntuhan. Wa idza fiha, ternyata di tempat tersebut terdapat musafir yang satunya mengatakan kepada yang lain, naktahil, ayo kita lanjutkan perjalanan. Yang lainnya mengatakan, jangan sampai pagi tiba. Fa inna Fudhailan ala tariq yaqta'u alaina, karena Fudhail ada perampok namanya Fudhail. Qal, Fudhail kemudian mengatakan, fa fakartu wa qultu ana as'abil lail fil ma'asi. Kemudian Fudhail mengatakan, aku berpikir dan aku mengatakan dalam hati, aku bersusah payah di malam hari dalam maksiat, sedangkan sekelompok dari kaum muslimin di sini merasa takut padaku. Wa ma arallaha saqani ilaihim, dan tidaklah aku lihat Allah itu membawa aku untuk berjumpa dengan mereka kecuali supaya aku berhenti bermaksiat. Allahumma inni qattubtu ilaik, ya Allah sungguh aku bertobat padamu dan aku jadikan tobatku dengan beritikaf di Baitul Haram. Maka rawi kisah ini bermasalah karena di antara perawinya ada Abdurrahman As-Sulami yang dia dinilai kana aslami ghairu fiqah. Dia adalah seorang perawi yang tidak thiqah, wa kana yadhu li sufiyya, dan dia suka bikin cerita-cerita palsu untuk mendukung sufiyya. Nah, maka ada perawinya tadi bermasalah karena perawi tersebut. Kemudian hunaka qisatun ukhra, ada versi yang lain. Kalau ini versi riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Tarikh Baghdad, beliau sebutkan sanadnya sampai hadatsana Ali ibn Khashram, dia mengatakan salah satu tetangganya Fudail bin Ayyad bercerita kepadaku. Nih. Karena Fudail yaqta'u at-tariq wahdahu. Fudail itu adalah perampok, namun perampok dulunya Fudail itu perampok, namun perampok sendirian. Hebat ya. Nih, kalau benar, perampok namun sendirian. Bukan rombongan. Qal fa kharaja dhaka lailatan yaqta'u at-tariqa. Maka pada satu malam berangkat untuk melakukan aksi perampokan, fa idza huwa biqafilatin qad intahat ilaihi lailan. Maka tiba-tiba dia jumpai satu kafilah rombongan dagang yang karena waktu malam maka dia sampai di tempat itu. Maka sebagian yang mengatakan pada sebagian yang lain, i'tilu bina ila hadil qaryah, mari kita segera sampai kampung itu karena di depan kita ada perampok, yuqalu lahu Fudail, yang namanya Fudail. Qalfa sami'a Fudail, maka Fudail mendengar kalimat tersebut, lantas itu membuatnya gemetar. Kemudian maka Fudail mengatakan pada rombongan tersebut, ya kaum, ana Fudail, akulah Fudail, silakan kalian lewat. Demi Allah saya bersungguh-sungguh untuk tidak bermaksiat kepada Allah abadan sama sekali. Maka dia Fudail kembali enggak jadi merampok dan meninggalkan perbuatannya. Maka ini riwayat yang bermasalah karena ada perawi Ibrahim bin Lais yang dia majhul dan tetangganya Fudail juga mubham, tidak disebutkan siapakah dia. Kemudian ada versi yang ketiga. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di Tarikh Dimas, seperti versi Ibnu Asakir itu ada dua. Kemudian versi Khatib Al-Baghdadi, riwayat Khatib Al-Baghdadi ada satu. Sami'tu Ali bin Salamah ibn Kutaybah mengatakan, qal Ibrahim ibn As'as, Ibrahim bin Al-As'as mengatakan, karena mubtada taubati Fudail, awal mula taubatnya Fudail adalah annahu kharaja, dia berangkat asyiatan di malam hari, di awal malam ingin merampok. Wa kana yaqta'u tariqa, dia merampok, fa idza biqaumin. Maka ternyata Fudail menjumpai satu kaum, sekelompok orang. Sebagiannya mengatakan, muru-muru laifa ji'una Fudailun, ayo cepat lewat, jangan sampai kita dikejutkan oleh Fudail yang dia akan mengambil semua barang yang makna yang kita miliki. Maka Fudail mendengar kalimat ini, kemudian dia sedih dan berpikir. Waqal, dia berpikir dalam hatinya, ya khafu, ya khafuni hadal khalqu al khawfal azimah. Sungguh banyak orang ini takut kepadaku dengan ketakutan yang luar biasa. Akhirnya Fudail menemui mereka, mengucapkan salam dan mengatakan kepada mereka, dan mereka belum mengenali Fudail. Takunu alaila ta'indi wa antum aminuna minal Fudail. Ya, malam ini silakan kalian bermalam di tempatku dan kalian aman dari gangguan Fudail. Akhirnya mereka gembira dan pergi bersama Fudail. Fa'angzalahum, lantas Fudail pun memberi tempat kepada mereka. wa kharaja yartadu lahum alafan, dan dia pergi untuk mencarikan makanan untuk tamunya. Faraja ilaihim, dan saat kembali, fasami'a qari'an yaqra'u, maka dia mendengar seorang pembaca Al-Quran yang membaca ayat, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Fasaha Fudail, maka Fudail pun berteriak, wa mazzaqa thiyabahu ala nafsihi, kemudian dia robek-robek bajunya sendiri. Wa qala bala wallahi qad ana, dia mengatakan, wallahi demi Allah, sungguh telah tiba waktunya untuk khusyuk dan bertobat. Wa kana hadha mubtada'u taubatihi, dan ini adalah awal tobatnya. Ini adalah versi cerita yang paling wah, karena ada merobek-robek baju. Maka di dua versi masing-masing menyebutkan baca ayat. Di dua versi, versi 1 sama versi 3, semuanya menyertakan ala ayat alam ya'ni lil ladina amanu. Namun sanadnya bermasalah karena ada salah satu perawi namanya Ibn Jahdam. Laisa bi thiqah, dinilai bukanlah orang yang thiqah, bal muttaham, bahkan tertuduh. Ya'ti bil masaib, membawa cerita-cerita yang cerita-cerita yang jadi musibah. Kemudian ada juga perawi yang lain, Ibrahim ibn Ash'ash, pembantunya Fudail, takala ma fi Abu Hatim bi kalamin syadidin, yang dikomentari keras oleh oleh Abu Hatim Ar-Razi. Maka itu dua versi kisah tobatnya Al-Fudail bin Iyad. Dua versi diantaranya, versi 1 dan versi 3, menyertakan ayat alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Dan ini satu kisah yang terkenal, sering banyak dikutip. Ya kalau diceritakan bisa kemudian wah sekali, ya, kalau yang pintar cerita. Namun dari sisi kualitas sanad ceritanya, ya, tiga versi tadi semuanya bermasalah karena ada perawi-perawinya yang bermasalah. Sehingga kesimpulannya, dari timbangan ilmu riwayat atau ilmu hadis, ya, maka kisah tobatnya Fudail dan di antaranya menyertakan al-hadits ayat 16 adalah kisah yang tidak benar. Kemudian kita lanjutkan dosa besar hati yang terakhir yang disampaikan oleh penulis di kitab ini, yaitu dha'fil qalbi, hati yang lemah. Dan firman Allah Ta'ala, warabatna 'ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-14. Maka penjelasannya, wa min afatil qalbi, maka di antara penyakit hati adalah dha'fuhu, lemahnya hati. Maka pada saat hati itu lemah, maka dia tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi kesusahan dan tidak berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Jika dia hati tersebut tertimpa sesuatu, maka dia lemah, lam yatahammal, tidak bisa bersabar, wala yasbir, dan tidak bisa bersabar. Maka fa'inaman, maka orang yang lemah hatinya, orang yang lemah menghadapi muqabalah, menghadapi asyadaid, kesusahan, walai tahammal, dan tidak bisa bersabar untuk muwajahataha, menghadapinya. Fatahuhu, maka lemahlah kuahu, kekuatan dirinya, sebagaimana diksi atau ungkapan banyak orang, lemahnya kekuatan menghadapi musibah, menghadapi masalah dibahasakan dengan tanharu a'sabuhu, hancurlah a'sabuhu, sarap-sarapnya, Maksudnya dia adalah dhaiful qalbi, orang yang lemah hatinya. Lain halnya dengan orang yang hatinya kuat karena dia yakin dengan Allah Azza wa Jal. Maka orang semacam ini la tu'athiru fi al-ahdas, maka berbagai peristiwa itu tidaklah mempengaruhinya. Tu'athir, mempengaruhi. Mamashtaddat, meskipun betapa hebatnya peristiwa itu, maka tidaklah hancur sarap-sarapnya. Bahkan dia berkuat tetap, samikhon tinggi, kawian kuat, menghadapi berbagai macam kesusahan, wal masa'ib dan kesulitan. Dia keluar dari masalahnya dalam keadaan menengadahkan kepala dengan izin Allah. Amalladhi, adapun orang yang hancur dirinya ketika awal kesusahan, maka itulah orang yang lemah hatinya. Dan dha'ful qalbi, hati yang lemah adalah penyakit yang menyebabkan lemahnya iman. Dan Allah telah melabeli, telah Allah menceritakan orang-orang semisal ini. Dengan Allah katakan, di antara manusia ada orang yang menyembah Allah ala harfin, di pinggiran. Jika dia mendapatkan nikmat, maka dia mantap dengan iman. Dan jika dia mendapatkan fitnah, yaitu musibah dan kesusahan, inqalaba ala wajihihi, maka dia berbalik. Hada natijatu, inilah dampak dari hati yang lemah. Dan juga firman Allah Ta'ala, di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Dan ketika dia disakiti fillahi karena dia beriman, maka dia jadikan siksaan manusia seperti adab Allah. Maka orang semacam ini dalam ungkapan orang Arab disebut dengan alladhi yastajiru minal ramda bin nar. Yang itu kalau terjemahnya sama pakai peribahasa, maka akan kita terjemahkan keluar dari, selamat dari mulut singa masuk mulut buaya. Yastajir artinya meminta perlindungan, ramda itu artinya pasir panas, anar api. Dia ingin, dia adalah orang yang yastajir minar ramda binar, artinya dia ingin selamat dari pasir yang hangat, malah kemudian masuk ke api. Dan tentu api lebih jelek daripada pasir hangat. Cuma pasir hangat susah, namun lebih susah api. Keluar dari mulut singa atau keluar dari mulut buaya, namun masuk ke mulut singa misalnya. Fawakat kharaja, maka dia keluar dari kesusahan, yaitu siksaan manusia, ila syiddatin akbar minha, namun berpindah kepada kesusahan yang lebih besar, yaitu siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia murtad. Karena dia murtad, karena dia tidak kuat dengan siksaan manusia, akhirnya dia pilih murtad. Maka ini namanya keluar dari kesusahan, berpindah kepada kesusahan yang jauh lebih besar. Keluar dari panas kepada panas yang lebih besar, waliyadzubillah. Seandainya dia bersabar dengan panas yang sedikit, niscaya dia akan selamat dari panas yang besar. Walakharaja, dan niscaya dia akan keluar dari berbagai macam kesulitan dalam keadaan hati yang kuat dan iman yang kuat. Adapun orang yang lemah hatinya, maka dia dalam bahaya. Maka sebagaimana ada hati yang mengeras, maka demikian juga ada hati yang melemah. Kemudian Allah katakan wa rabbatna ala qulubihim. Maka ayat ini fisiak dalam rentetan al-hadis pembicaraan tentang Ashabul Kahfi dan kisah mereka terkenal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala rabbata ala qulubihim ay qawaha, menguatkan hati Ashabul Kahfi. Oleh karena itu secara belak-belakan mereka bisa, Ashabul Kahfi ini bisa mengumumkan kalau berlepas diri dari orang kafir, wanza' dan uzlah, menjauhi orang-orang kafir. Ifqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, ketika mereka berdiri lantas mengatakan Rabb kami adalah pemilik langit dan bumi, kami tidak akan beribadah kepada selain Dia ilahan dengan sesembahan apapun. Laqad qulna, sungguh kami katakan jika kami menyembah selain Allah, sungguh laqad qulna idzan, jika demikian kami mengatakan syatata, perkataan yang melampaui batas. Artinya lan yaqa amina hada abadan. Abadan sama sekali tidak akan terjadi hal ini pada diri kami. Lianna, karena kami seandainya kami lakukan hal tersebut, maka ini kebatilan. Maka kaum Ashabul Kahfi mereka menyembah berhala. Akan tapi Allah teguhkan mereka dan Allah kuatkan hati mereka. Andai hati mereka lemah, niscaya hati mereka hancur. Walihada, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tentang Ashabul Kahfi, wa rabbatna ala kulubihim. Di ajli dhalika, karena Allah kuatkan, maka jadilah hati mereka kuat karena Allah menguatkannya. Sehingga mereka dengan gagah bisa mengatakan di hadapan kaumnya, orang-orang musyrik, Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilaha laqad kunna idzan syatata. Haulai kaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka itulah masyarakat kami, kaum kami yang memiliki berbagai macam sesembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Seandainya mereka mendatangkan badannya bisultanin bayyin dengan hujah yang jelas, faman adlamu, maka siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang membuat kebohongan atas nama Allah. Thumma, kemudian Ashabul Kahfi ini kemudian menjauhi masyarakatnya dan berhala yang mereka sembah. Warahalu, mereka kemudian berpergian dilegar ke satu gua. Yang gua ini diklaim di Yordania dan diklaim juga ada di Turki. Turki bilang punya gua Ashabul Kahfi, Yordania juga bilang punya gua Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam mana yang benar. Wa'amu ilaih, kemudian mereka tinggal di gua tersebut. Dan terjadilah pada mereka apa yang terjadi, yaitu tidur panjang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah bangunkan mereka setelah tidur panjang itu. Wa'idha binnasi, dan ternyata manusia itu kota royaru, masyarakat telah berubah. Telah datang generasi yang lain yang masuk Islam dan beriman. Generasi dulu mereka orang-orang kafir. Saat mereka tidur, karena nasu kufaran, masyarakatnya adalah orang-orang kafir. Tatkala mereka bangun dan mereka mengira bahasanya mereka cuma tidur sehari atau setengah hari, sungguh generasi yang kafir. Wa anal jil al kafir alladhi ya'lamuna hubaqin. Ketika mereka bangun, mereka mengira generasi kafir yang mengetahui, mengenalinya itu masih ada. Oleh karena itu mereka Ashabul Kahfi mengutus salah satu dari mereka, liyashtari lahum ta'aman, untuk membelikan makanan bagi mereka. Beli makanan ala takhawufin, dengan hati-hati, dengan penuh ketakutan. Mereka tidak tahu bahasanya keadaan kota Ghayrat telah berubah. Wal wada'a, dan bahasanya keadaan kadhalik, seperti itu, kota Ghayrat telah berubah. Wa annal kufar, orang-orang kafir telah pergi, dan datanglah generasi yang lain, yang generasi itu alal Islam, di atas Islam. Walakin asyahid, yang jadi sisi pendalilan dari firman Allah Ta'ala, wa rabbatna ala kulubihim, bahasanya Allah Azza wa Jal menguatkan hati Ashabul Kahfi, sehingga mereka berani menghadapi satu umat, satu masyarakat yang kafir. Mereka wajahuha, mereka hadapi bithabat dengan tegak. Fakanat natijatu, maka hasilnya an ajrallahu lahum hadil karamata. Allah kemudian mewujudkan atau terjadilah karamah ini, yaitu Allah sumpal, Allah tutupi telinga mereka di Kahfi selama 309 tahun. Atau masya Allah, yang jelas waktu yang lama, kemudian Allah hidupkan mereka. Ini adalah karamah bagi Ashabul Kahfi. Dan bahasanya mereka adalah di antara wali-wali Allah. Maka kisah Ashabul Kahfi adalah di antara dalil yang menunjukkan adanya karamatul awliya, karena mereka bukan nabi. Karena mereka, Ashabul Kahfi ini bukanlah nabi, namun Allah Subhanahu wa taala memberlakukan atau kemudian terjadi pada mereka satu hal yang luar biasa. Tidur selama 309 tahun, kemudian bangun dan padahal generasi telah berganti. Maka itu tentu satu hal yang tidak normal, luar biasa. Maka ini adalah karomatun min karomatil awliya, di antara tanda karomah dari para wali. Maka wajib bagi seorang muslim untuk meyakini adanya karomatul awliya, dan itulah di antara akidah ahlu sunnah, menetapkan dan meyakini bahasanya adanya karomatul awliya, kejadian yang aneh dan yang luar biasa yang dialami oleh para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang saleh. Namun satu hal yang patut untuk diingat, bahasanya karomah berupa kemampuan kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu bukanlah karomah yang paling hebat. Karomah yang paling hebat itu adalah istiqomah, sebagaimana perkataan Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya di Al-Furqan Baina Awliya Rahman wa Awliya Isyaitan. Beliau katakan bahasanya a'zamul istiqomah, a'zamul karomah al-istiqomah. Bahasanya karomah yang paling hebat itu adalah istiqomah dalam ketaatan, dalam keadaan suasana yang tidak mendukung, sedikitnya penolong, sedikitnya pendukung. Maka tentu satu hal yang luar biasa. Apalagi di zaman ini, bahkan sebelum zaman ini, Al-Hasan Al-Basri mengatakan Hasan Al-Basri mengatakan ma'ajibtu man halaka kaifa halaka wa ajibtu man naja kaifa naja. Aku tidak heran man halaka kaifa halaka. Kenapa ada orang kok jadi orang rusak, orang brengsek, bejat, ahli maksiat, kafir, tidak heran. Aku tidak heran dengan man halaka kaifa halaka. Kenapa kok ada banyak orang bermaksiat? Kenapa ada banyak orang yang sesat pikirannya, sesat kelakuannya, perbuatannya? Kenapa ada orang kafir? Kenapa ada orang ateis? Kenapa ada orang yang sesat? Aku tidak heran. Ma'ajib tu man halaka kaifa halaka. Aku tidak heran. Orang yang adanya orang-orang binasa, kok bisa jadi orang binasa? Kok bisa jadi orang yang binasa? Namun walakini ajib tu man naja kaifan naja. Namun yang aku heran adalah orang yang selamat, kok bisa selamat? Kok bisa selamat? Aku heran dengan orang baik-baik, kok bisa kok masih ada zaman ini orang baik-baik? Padahal masyarakatnya ngejak rusak, televisinya ngejak rusak, teman-temannya umumnya ngejak rusak, internet yang ngejak rusak, medsos yang ngejak rusak, kok masih ada orang baik nih di antara sekian banyak kerusakan dan ajaan kerusakan. Nah, ini yang mengherankan. Ini manusia langka, ini manusia aneh. Namun kok kemudian ada orang yang bejat, orang yang keblinger, orang yang tidak karuan kelakuannya, maka tidak aneh. Karena banyak fasilitasnya, banyak pendukungnya, banyak temannya. Tapi kalau ada orang yang di tengah-tengah berbagai hal yang rusak ini dan masih bertahan jadi orang baik dan awet, dan awet bertahan jadi orang baik, nah ini yang mengherankan. Namun aku heran man naja kaifa naja. Kok ada orang yang selamat dari kejelekan, keburukan dan kemaksiatan, kaifa naja, kok bisa-bisanya dia selamat? Kemudian firman Allah Ta'ala alif lam mim ahasiban nasu, apakah manusia mengira mereka dibiarkan untuk mengatakan amanna padahal mereka belum mendapatkan ujian? Walqad fatanna, sungguh kami telah memberikan ujian pada orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-orang yang shodaqu, orang-orang yang tulus, dan orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang bohong. Maka ayat-ayat ini menjelaskan pada kita ketentuan Allah, sunnatullah azza wajal di dunia ini yang tidak akan berubah, yaitu Allah tidak akan biarkan orang-orang yang beriman alahum alaih dalam keadaannya, sampai Allah bedakan manakah yang busuk dan manakah yang bagus. Karena orang yang menampakkan keislaman itu macam-macam di tengah-tengah. Orang yang menampakkan keislaman ada orang-orang yang jujur dan ada orang yang munafik. Maka seandainya mereka tidak diberi ujian, maka tidak terbeda kalah munafik dari mukmin yang tulus. Maka Allah Jalla wa'ala ingin membedakan antara mukmin yang tulus dengan mukmin yang dengan ya munafik yang bohong. Oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan berbagai macam kesusahan dan ujian. Fayatsbutu, maka kokohlah orang yang beriman, dan jelaslah dan terbongkarlah orang-orang munafik. Wa hadza dinillah ma jaa isi dari firman Allah taala, ahasibannasu ayatuku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Artinya tidak diberi ujian. Walaqad fatana alladziina min qablihim walaqad fatana alladziina min qablihim falyaklamanna alquran batin falyaklamanna Allahu alladziina shadaqu wala yaklamanna alkadzibin. Artinya supaya Allah mengetahui orang-orang yang tulus, orang-orang yang jujur dalam imannya, terpisahkan dari orang yang dusta. Dan Allah Ta'ala berfirman, maka Allah liyadharal mu'minina ala ma antum alaih. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kalian seperti ini. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, sampai terpisahkanlah yang busuk dengan yang baik. Dan tidaklah Allah memberitahukan kepada kalian alal ghaibi hal yang gaib. Yaitu Allah tidaklah memberitahukan kepada kalian hal yang gaib supaya terbedakan mukmin dengan kafir. Maka Allah tidak biarkan kalian bercampur, tidak dikenal manakah orang yang tulus dan manakah munafik. Fa antum la ta'rifuna, karena kalian tidak mengetahui hal yang gaib dan tidak dibocori hal yang gaib, maka kalian tidak mengenal mukmin yang tulus dari dengan yang bohong. Lianna laisa lakum siwa dhahir, karena kalian tidaklah punya hak kecuali menilai secara lahiriah. Wa hadza, sedangkan mana yangkah imannya tulus dan tidak, maka itu satu hal yang gaib, la ya'lamuhu illallahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu maka Allah memberikan ujian supaya jelaslah manakah munafik dan manakah mukmin. Dan di antara contoh yang tusaddiq membenarkan realita ini adalah apa yang terjadi dalam perang Ahzab, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladziina fi qulubihim marad, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit mengatakan, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ila ghurur, tidaklah janji Allah dan rasulnya kepada kita kecuali tipuan. Artinya perkataan yang batil. Inilah ucapan orang munafik. Tatkala datang kesusahan, mereka mengatakan janji Allah dan Rasulnya adalah bohong. Sehingga dhahara, sehingga dengan ini maka ketahuanlah isi hati mereka, yaitu kemunafikan wal iyadu billah. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah berfirman tentang mereka, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, dan tatkala orang-orang yang beriman melihat pasukan sekutu, orang Quraisy dan suku-suku Arab yang lain, yang total jumlah mereka 10.000 orang. Qalu, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, inilah janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan sungguh benar apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa mazatuhum ila iman wa taslima, tidaklah problem ini menambah pada mereka kecuali tambah iman dan tambah pasrah. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh kesusahan, penderitaan pada orang yang beriman, tidak menyebabkan mereka lemah atau yastakinu atau hina atau merasa hina. Wa inna mazadathum hadhi syiddatun, namun kesusahan itu menambah pada diri orang yang beriman, menambah mereka sabatan kokoh dan tambah beriman. Wa alimu annal ibtila wal imtihan, karena mereka yakin bahasanya ini adalah sekedar ujian dan ujian yang harus dilalui. Ya, kemudian berkenaan dengan surat Al-Ankabut yang tadi kita baca, falaya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, ini bukan berarti sebelum ada ujian Allah tidak tahu siapakah yang tulus dan siapakah yang bohong. Namun ilmu Allah itu ada dua macam. Ilmu Allah sebelum sesuatu itu terjadi dan ilmu Allah setelah sesuatu itu terjadi. Pahala dosa, hukuman, pahala dan dosa, pahala dan hukuman. iman itu berkenaan dengan ilmu Allah tentang sesuatu ya, ilmu Allah setelah terjadi. Nah, ilmu Allah sebelum terjadi itu tidak menjadi parameter dapat hukuman ataukah dapat pahala. Adapun yang jadi tolak ukur dapat hukuman dan dapat pahala adalah ilmu Allah setelah terjadi. Maka Allah ingin memberikan pahala kepada orang yang tulus imannya dan berikan hukuman kepada orang yang dusta pengakuan imannya. Maka ini perlu ilmu Allah setelah terjadi, dengan Allah berikan ujian-ujian. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa qawlihi ta'ala qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka Bani Israel mengatakan wahai Musa, sesungguhnya di sana di Baitul Maqdis terdapat qauman jabbarin, orang-orang yang sombong dan kuat. Al-Maidah ayat yang ke-22. Penjelasannya ini adalah di antara bentuk kelemahan hati, yaitu ucapannya di sana terdapat kaum sekelompok orang-orang yang kuat. Bahkan aqadum, dan ini adalah respon mereka Bani Israel tatkala Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk masuk ke al-ardu al-muqaddasah, negeri yang suci yang ditahdid dengan ditahdid secara pasti maksudnya adalah Baitul Maqdis. Wakana dan adalah Baitul Maqdis di tangan orang-orang kafir Amalik. Wakana dan mereka adalah orang-orang yang badannya besar dan kuat-kuat. Maka Musa berangkat membawa Bani Israel Ghazian untuk berperang dalam rangka menaklukkan Baitul Maqdis. Namun makana minhum, ya, tidak ada, maka yang ada dari Bani Israel adalah antakhodalu, mereka mereka mengkerut, mereka gembos, jabunu dan mereka takut untuk berjumpa dengan mereka-mereka kaum orang-orang kafir al-jabbarin. Waqalu, dan mereka mengatakan inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tidak akan mau memasukinya sampai mereka keluar darinya. Dan alasan mereka, mereka tidak punya kekuatan untuk memerangi dan mengusir mereka. Akan tetapi jika mereka keluar tanpa peperangan, kami bersedia untuk masuk. Pada akhirnya Bani Israel mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Ya, maka pergilah kamu wahai Musa dan Tuhanmu sana perangi orang-orang kafir itu, kami di sini duduk-duduk saja. Maka tatkala Allah alaihim, Musa mendesak mereka untuk ayo berangkat, maka mereka belak-belakan mengungkapkan isi hati mereka. Isi hatinya adalah fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Maka lihatlah sikap mereka Bani Israel, kemudian bandingkan dengan sikap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Badar untuk menunjukkan betapa mulianya para sahabat Nabi. Maka tawajjaha al-muslimun, kaum muslimin berhadapan-hadapan dengan orang kafir, dan jumlah orang kafir berlipat-lipat dari jumlah kaum muslimin. Kaum muslimin jumlahnya 310 sekian, sedangkan orang kafir yarbuna lebih alal alfi dari 1000. Itu pun dengan senjata lengkap dan kekuatan mereka dan kesombongan mereka. Lantas sang Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta syarat para sahabatnya. Maka yang luar biasa adalah ucapan Al-Miqdad ibn Aswad yang mengatakan abshir ya Nabi Allah, wallahi la naqulu laka kama qala banu Israil. Bergembiralah engkau wahai Nabi Allah, kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan Bani Israel pada Musa, idhab fadhab anta wa rabbuka faqatila faqatila innaha huna qa'idun. Akan tapi walladzi ba'atsa bil haqq, demi Allah zat yang mengutus dengan bawa kebenaran, lanuqatilanna baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika wa min khalfika hatta yaftaha Allahu alaik. Maka demi Allah zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami akan berperang di depanmu, sebelah kananmu, sebelah kirimu, dan di belakangmu, sampai Allah memberikan kemenangan untukmu. Diriatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad dan redaksi Ahmad. Wasyatan, maka sungguh beda antara sikap Bani Israel yang berkata kepada nabinya, fadhab anta wa rabbuka faqatila wadhalika, dan itu adalah karena lemahnya hati dan sikap para sahabat. Ya, menunjukkan bahasanya para sahabat Nabi lebih afdal daripada sahabatnya Musa dan para nabi-nabi yang, dan sahabat nabi-nabi yang lain. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan di antara manusia man yakul, ada yang mengatakan kami beriman pada Allah, dan ketika mereka disakiti dan diganggu karena imannya kepada Allah, dia jadikan siksaan manusia seperti azab Allah. Al-Ankabut ayat yang ke-10. Huwa amamahu, maka di hadapannya ada dua siksaan dan gangguan. Adzabu in irtada an dinihi, adab Allah jika murtad dari Islam, dan yang kedua adab manusia yang mengganggu dan menyakitinya. Manakah yang lebih berat, siksa manusia, gangguan manusia, ataukah adab Allah? Tidaklah diragukan bagi orang yang beriman, adab Allah itu lebih berat. Fakaunuhu yasbir ala dinihi, maka bersabar dengan agama, kemudian selamat dari azab Allah meskipun mendapatkan gangguan manusia, maka itulah minal azm, itulah sikap bulat yang tepat. Adapun kebalikannya, yaitu keluar dan selamat dari siksa manusia, gangguan manusia, kemudian memilih mendapatkan azab Allah dengan murtad dari Islam, maka ini namanya ajiz, namanya lembek, namanya lemah. Dan Allah telah sifati dalam kitabnya yang mulia keadaan sebagian orang-orang yang lemah imannya dengan mengatakan, wal in jaa'a nasrun min rabbika, sungguh jika datang kemenangan dari Rabbmu, mereka mengatakan inna kunna ma'akum, kami bersama kalian. Awalaysa Allah, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dada semesta alam? Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang beriman, dan Allah mengetahui orang-orang munafik. Maka mereka orang-orang munafik ketika kondisinya senang, mereka mengatakan kepada orang beriman, kami bersama kalian, kami akan berperang di samping kalian, kami akan bela kalian. Akan tapi jika datanglah kesusahan, idkhadalu, maka mereka gembos. Watakallamu, dan mereka berkata-kata dengan perkataan yang jelek setelah mereka murtad dari iman kepada Allah. Dan inilah karakter orang munafik di setiap zaman dan tempat. Mereka tidak ada pada orang munafik kecuali hati yang lemah, lain hanya dengan orang yang beriman, yang karena imannya maka memiliki hati yang kuat, tekad iman kepada Allah dan tawakal kepadanya. Kemudian walahuma, diriatkan oleh keduanya Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, ada catatan kaki satu, diriatkan oleh Bukhari dan redaksi semisal diriatkan oleh Muslim, dan kedua-duanya dari Ibnu Amr bukan Ibnu Umar, sebagaimana yang terdapat dalam perkataan penulis. Maka yang benar kata muhaqqiq itu Ibnu Amr, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As, marfu'an sabda Nabi. Muslim sejati adalah yang Muslim yang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Wal muhajir, dan pelaku hijrah yang sejati adalah yang meninggalkan semua yang Allah larang. Penjelasannya, kasratul kalam, banyak bicara, komentar tentang orang lain, yang seringkali kemudian berujung pada ghibah, kunjingan, namimah, subab, kemudian celaan, masyatam, caci maki, semua itu termasuk dalam bab dosa besar dan satu hal yang terlarang. Maka dalam hadis ini terdapat celaan, ya, untuk celaan banyak bicara dan banyak komentar, ya, banyak bikin status, ya, dan yang lainnya. wa anal muslim yang baghilahu, dan seorang muslim sepatutnya menahan lisannya, tidaklah berbicara kecuali kebaikan. Dan hadis ini dalil bahasanya siapa yang mengontrol lisannya dan tangannya tidak dipakai untuk mengganggu kaum muslimin, anna dhalika min kamalil Islam, maka itu adalah bagian dari kesempurnaan dan atau berkualitasnya keislaman seseorang. Kemudian bagian kedua dari hadis ini tentang masalah hijrah, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Wal hijrah itu hijrah dalam bahasa Arab artinya meninggalkan, dan hijrah ada beberapa macam. Macam yang pertama, seorang muslim berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam karena lari membawa dan menyelamatkan agamanya, dan ini adalah bentuk hijrah yang paling mulia, yang paling agung. Yang kedua, hijrah mungkar, hijrah meninggalkan kemungkaran, dengan anda tinggalkan kemungkaran dan hal yang haram. Dan ini diperintahkan sejak awal Islam, wa rujza fahjur, maka tinggalkanlah berhala dan kemusyrikan. Rijz artinya al-asnam, berhala, dan menghajarnya artinya meninggalkannya. Faqauluhu al-muhajir man hajar manahallahu anhu ay man taraka manahallahu anhu umuman. Siapa yang meninggalkan apa yang Allah larang secara umum, itu semua yang Allah larang, fahada min kamalil Islam, maka ini adalah bentuk berkualitasnya keislaman seseorang. Ya, namun tentu kalau dikaitkan dengan judul bab, ya, sekilas tidak ada ketersambungannya. Kalau berkaitan dengan dha'ful qalbi, dua kalimat tersebut dua-duanya zahir tidak memiliki kaitan. Wallahu a'lam. Namun kaitannya malah dengan bab setelahnya. Tadi hadis yang kita baca redaksinya al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Namun perlu diketahui redaksi yang lain untuk hadis ini, diatkan Imam Ahmad masih dari Abdullah bin Amr, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Di riwayat Imam Ahmad, kalau riwayat Bukhari dan Muslim pakai redaksi al-muslimun. Kalau riwayat Imam Ahmad redaksinya an-nasu. Wal muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah semua orang itu tidak terganggu dengan lisannya dan tangannya, bukan hanya kaum muslimin. Namun orang kafir dhimmi pun termasuk tidak mendapatkan gangguannya. Dari Imam Ahmad kata Syaikh Al-Qanaut, sanadnya sahih ala sirti syaikhain. Dan juga diriatkan oleh Nasa'i, dinilai oleh Al-Albani hasan sahih. Al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Dan ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa qulu linnasi husna, dan katakanlah perkataan yang baik, linnas, kepada semua manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin, bukan hanya kepada kawan, bukan hanya kepada teman ngaji, namun linnasi, wa qulu linnasi husna, katakanlah perkataan yang baik kepada semua manusia. Kemudian kita masuk pada bab baru tentang dosa besar yang letaknya di lisan. Sebelum beliau bahas rinci satu persatu, maka beliau kasih mukaddimah. Mukaddimahnya adalah tahdzir min syarril lisan, peringatan tentang bahaya lisan. Firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Zat yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan dengan ketawaduan. Dan jika diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, yang suka usil, qalu salam, mereka mengucapkan perkataan yang menyelamatkan mereka dari dosa. Penjelasannya, maka di antara karakter hamba Allah yang sejati adalah tawadu. Itulah orang-orang yang Allah labeli Allah dalam firman-Nya, yamshuna 'alal ardi hauna. Hauna artinya bisakinatin wa waqarin, dengan penuh ketenangan dan wibawa, bukan kesombongan, bukan tabakhturin, lenggak-lenggok karena gaya dan sombong. Namun berjalan misyatal mutawadi, seperti jalannya orang yang tawadu. Sebagaimana perkataan Allah melalui lisan Luqman ketika memberikan nasihat pada anaknya, waqshid fi masyika, maka pertengahlah jika berjalan, jangan ngebut, jangan pula loyo, tidak punya semangat, namun tengah-tengah. Waqdud min sautik, dan lirihkanlah suaramu. Kalau bicara jangan teriak-teriak. Inna angkarat aswat ila sautul hamir. Sunya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Kenapa? Apa keistimewaan keledai? Ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan semua hewan itu, umumnya hewan itu teriak kalau disakiti, kalau diganggu baru teriak sakit karena diganggu, kecuali keledai. Mau diganggu mau tidak diganggu teriak dia. Mau diganggu mau tidak diganggu teriak. Maka demikian juga orangnya dekat atau jauh teriak ngomongnya. Nah ini seperti keledai. Kalau jauh kemudian ngomongnya teriak karena memang ada hajat, ya wajar, ya memang itu kebutuhan. Namun ngajak ngomong orang yang ada di depannya juga teriak seperti ngajak ngomong orang yang 100 meter dari dia, ya. Maka ini keledai. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman mensifati keadaan orang yang beriman dalam konteks ini, dalam kondisi ini, wa idza khatabahumul jahilun, jika diajak bicara oleh orang-orang yang jahil. Yang dimaksud dengan jahil di sini yaitu al-jahiluna fil kalam, orang-orang yang bodoh dalam berbicara. Maka kebodohan itu ada dua macam. Yang pertama adamul ilmi, yaitu tidak memiliki pengetahuan. Yang kedua adalah al-jahlu adamul hilmi, jahil dalam pengertian tidak punya kesabaran, tidak punya kemampuan mengendalikan diri. Hilm artinya tidak mudah emosi, yaitu orang yang punya kemampuan yang baik untuk mengendalikan diri. Dia tahu kalau ini perkataan yang enggak cocok, enggak baik, namun dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak mengucapkannya. Dan hakikat adamul hilmi adalah adamul amal bil ilmi. Adamul amal bil ilmi. Maka ini kesimpulannya, al-jahlu itu ada dua macam, adamul ilmi dan adamul amal bila ilmi. Orang tahu bahasanya al-hilam, sikap tenang, tidak mudah emosi, bagus. Namun meskipun tahu dia tidak amalkan, maka jadilah dia jahil. Dalam bentuk adamul amal bila ilmi, tidak mengamalkan ilmu tentang kebaikan yang telah dia ketahui, tidak mengamalkan ilmu tentang kejelekan yang dia ketahui, yang diamalkan dengan dijauhi. Wal murad huna, dan yang dimaksud di sini adalah jahil dalam artian adamul hilmi atau adamul amal bil ilmi, orang yang suka usil, suka ganggu. Dia tahu ganggu itu tidak baik, dia tahu zalim itu jelek, namun dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak usil ganggu orang. Fahum, maka jika mereka ini ibadu rahman, jika jahil alimu sufaha diusili oleh orang-orang yang bodoh, maka mereka tidak membalas namun membiarkannya, karena mereka tidaklah membalas kejelekan dengan kejelekan. Waqalu, namun mereka respon dengan waqalu salama. Dan mereka mengucapkan ucapan keselamatan, ay salamu mutarakatin. Atau salam mutarikatin, atau salamnya orang yang meninggalkan, atau maknanya adalah salaman dalam pengertian kalamun fihi salamatun lahu minal ithmi, perkataan yang selamat dari dosa. Maka kata Syaikh Fauzan ada dua tafsiran untuk salama, wa qalu salama, wa idza khatamul jahiluna qalu salama. Ada dua pengertian atau dua tafsiran. Yang pertama, salam artinya meninggalkan. Dia berlalu begitu saja. Atau salam artinya ucapan yang selamat dari dosa. Artinya mereka tidaklah merespon perkataan orang yang dungu, tidak pula kemudian membalasnya dengan perkataan yang semisal. Wa hadha min sifati ibadir rahman, dan ini ada antara sifat ibadir rahman. Meskipun membalas yang semisal satu hal yang dibolehkan, namun yang afdal adalah tidak, sebagaimana dalam hadis kisah Abu Bakar. Abu Bakar ya dicaci maki oleh seseorang. Maka ketika cuma diam, kata Nabi, malaikat bersamamu. Dan ketika membalas, dicaci maki tiga kali, membalas sekali, Nabi katakan malaikat meninggalkanmu. Dan Allah sifati mereka di ayat yang lain, wa idza sami'u lahu a'radu anhu, jika mereka mendengar hal yang sia-sia, mereka cuek dan berpaling darinya. Mereka mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum, kami punya kesibukan sendiri, kalian punya kesibukan sendiri. Salamun alaikum, selamat untuk mula nabtaghil jahilin, kami tidak cari-cari masalah dengan orang-orang yang jahil. Dan firman Allah Ta'ala, wa idza sami'u lagwa a'radu anhu, surat Al-Qasas 55. Dan firman Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu pun ucapan yang terlontar. Lafadha makna asalnya adalah aroma. Makna asal dari lafadha itu aroma. Mayalfidhu min qawlin, maka tidaklah ada satu pun kata yang terlontar, illa ladaihi, kecuali di dekatnya terdapat malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Penjelasannya, ini adalah deskripsi mukmin ahli kitab. Inilah sifat orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, beriman dengan para rasul, dengan sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ankabut 47, maka orang-orang yang kami berikan pada mereka kitab, mereka beriman dengannya. Wa min haula, dan di antara mereka mereka ada man, terdapat orang yang mengimaninya. Kemudian, maka penjelasannya sama dengan ayat sebelumnya, karena tadi beliau katakan sudah semakna. Kemudian untuk ayat di surat Qaf ayat 18, maka ayat ini dalil bahasanya perkataan yang muncul seluruhnya tercatat, yusajjal, seluruhnya direkam. Perkataan yang baik direkam oleh malaikat pencatat kebaikan, perkataan yang jelek direkam dan dicatat oleh malaikat pencatat kejelekan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, maka malaikat mencatat amal kebaikan dan ada malaikat yang mencatat amal kejelekan, dan keduanya adalah hafadhah, malaikat pencatat amal. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin, bersama kalian malaikat-malaikat pencatat, malaikat-malaikat penjaga, yaitu maksudnya yang mencatat amal, mereka adalah malaikat yang mulia dan mencatat. Hafidhin di ayat ini artinya yang merekam amal kalian dan ucapan kalian. Mereka rekam amal kebajikan kalian dan kejelekan kalian. Di antaranya adalah kata-kata yang anda lontarkan. Maka jika itu kata-kata yang baik semacam dikullah, maka akan dicatat bersama amal-amal kebajikan. Namun jika itu kata-kata yang jelek semacam riba atau namimah atau cacian, maka dicatat bersama kejelekan anda. Maka waspadalah dari dosa-dosa lisan, karena semuanya tercatat untuk anda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Hadhihi, inilah wasiat sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Yani artinya janganlah berbicara kecuali yang baik. Artinya, fikirkanlah apa yang ingin diucapkan. Jika itu kebaikan, maka diucapkan. Jika itu kejelekan, maka diam. Fal kalimatu imalak wa ima alaik. Karena kata-kata itu ada dua kemungkinan, menguntungkan anda atau merugikan anda. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berhak untuk dipenjara dalam waktu yang lama melebihi lidah. Fasukutu salama, maka diam adalah keselamatan, sebagaimana kata orang Arab fil mathal dalam pepatahnya. Waruba kalimatin, mathal artinya pepatah atau peribahasa. Waruba kalimatin, dan betapa banyak kata-kata yang diucapkan oleh seseorang itu mengantarkan orangnya al mawarid ke dalam tempat kebinasaan. Dan betapa banyak kalimat dan kata-kata yang berkata kepada orang yang mengatakannya, "Dak ni, biarkan aku, jangan diucapkan." Ya, dan hadis di atas akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya, Al-Bukhari dan Muslim. Dan kata-kata itu adalah kata-kata kebaikan manakala mengandung tiga hal. Yang pertama adalah ya, baik dari sisi niat. Ya, niatnya niat yang baik. Ya, kemudian yang kedua, baik dari sisi cara penyampaian. Niatnya baik, namun cara penyampaiannya tidak baik, maka jadinya bukan kata-kata yang baik. Kemudian yang ketiga, baik dari sisi dampak. Maka cara penyampaiannya baik, niatnya baik, namun tidak nimbang dampaknya. Ternyata dampaknya adalah dampak yang jelek. Ya, maka jadilah dia bukanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu dinilai adalah kata-kata yang baik manakala memenuhi tiga unsur. Baik niat orang yang mau menuturkannya, baik cara penyampaiannya, tahu sikon, tahu kondisi, tahu timing yang tepat, tahu kemudian bahasa yang pas, tahu kondisi psikologis yang pas, dan baik dampaknya, tidak ada dampak yang buruk di balik kata-kata tersebut. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.